beliau bahwa beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendeta tersebut mengkhawatirkan apabila ia dibawa ke negeri Syam dan diketahui oleh orang-orang Yahudi, maka mereka pasti akan membunuhnya. Sehingga Bahira meminta kepada pamannya untuk segera mengembalikan anak tersebut karena adanya kekhawatiran itu. Ini kandungan yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke bait syair yang ke-13, naam, salah seorang ikhwan bisa menyetor hafalan. Pak Rusman mungkin belum hafal ya. Tafadhal, alim. Barakallahu fiik. Kita masuk ke bait syair yang ke-13 dan yang ke-14 lalu yang ke-15. Berkata Al-Allamah Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah taala, wasara nahwa Syam asyraful wara fi 'ami 25 nadhkura لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. Pada tiga bait ini menerangkan tentang masa-masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau semakin beranjak dewasa dan telah mencapai usia balig, lalu kemudian terjadinya pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri pertama beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kata beliau, wasara nahwa Syam, dan berangkat menuju ke negeri Syam. Ashraful wara, ashraf orang yang paling mulia, orang yang paling mulia. Al wara yakni makhluk, manusia, yakni manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melakukan perjalanan menuju ke negeri Syam fi 'ami 25 dzikra, pada tahun, yakni pada usia beliau 25 tahun. Dzikra, maka ingatlah hal tersebut, yaitu perjalanan menuju ke negeri Syam untuk berdagang, membawa harta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan perjalanan menuju ke negeri Syam ini bukan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya. Adapun perjalanan beliau bersama dengan pamannya ketika beliau masih berusia berapa tahun? 12 tahun. ya, lalu kemudian bertemu dengan pendeta Bahira, lalu kemudian dia meminta untuk dikembalikan dan tidak melanjutkan perjalanan. Adapun di usia yang ke-25 tahun ini, maka beliau berangkat bersama dengan beberapa kafilah dagang membawa harta Khadijah li ummina Khadijatin, dengan membawa harta milik ibu kita Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid muttajiran, di mana beliau membawa harta tersebut untuk berdagang. Wa'ada fihi, dan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dagang tersebut rabihan, dengan meraih keuntungan yang berlipat ganda, mustabsyiran, dan beliau dalam keadaan merasa gembira, merasa bahagia dalam perjalanan tersebut. Fakana fihi, maka pada tahun itulah, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, pada saat itulah terjadi akad pernikahan, aqduhu alaiha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan Khadijah. Wa ba'dahu ifdha'uhu ilaiha, dan kemudian setelahnya ifdha'uhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi tiga bait dari manzumah ini menerangkan tentang hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, dan apa yang menjadi sebab ketertarikan Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terjadi pernikahan di antara dua makhluk yang mulia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kejadian ini, ada satu peristiwa yang dicatat dalam sejarah, yaitu peristiwa yang disebut dengan Hilfu al-Mutayyibin, dan disebut juga Hilfu al-Fudul. Hilfu al-Fudul, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya, hadis ini disahihkan Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyibin, aku menghadiri bersama dengan paman-pamanku kejadian Hilf al-Mutayyibin. Nanti akan kita terangkan apa yang dimaksud Hilf al-Mutayyibin. Fama uhibbu an ankuthahu, maka aku tidak senang untuk membatalkan perjanjian itu. Wa anna li humran na'am, lalu kemudian sebagai ganti pembatalan perjanjian tersebut, aku mendapatkan unta merah. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma syahidtu hilfan li Quraisy illa hilf al-mutayyibin, wa ma uhibbu anna li humran na'am wa anni kuntu naqadtuhu. Tidaklah aku menyaksikan sebuah perjanjian yang terjadi di kalangan Quraisy kecuali Hilfu al-Mutayyibin, dan aku tidak senang mendapatkan unta merah ya sebagai ganti apabila aku membatalkan perjanjian tersebut. Ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud Hilfu al-Mutayyibin? Al-Hilf itu artinya membuat sebuah ikatan perjanjian, saling berjanji, saling bersepakat. Misalnya antara dua kelompok atau lebih, mereka duduk berunding lalu kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang disepakati bersama. Maka itu disebut al-hilf, al-hilf atau at-tahaluf. Apa sebab munculnya peristiwa ini? Disebutkan oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala bahwa peristiwa ini yaitu berkumpulnya Banu Hashim, Banu Zahra dan Banu Taim di masa jahiliyah. Lalu kemudian mereka pun duduk berunding yang diatur oleh Ibnu Jur'an. Lalu kemudian mereka itu memasukkan tangan-tangan mereka dalam sebuah bejana, yang bejana ini telah diisi wangi-wangian, parfum, penuh parfum. Jadi tangan mereka masukkan seluruhnya di dalam bejana tersebut. Artinya ini merupakan cara mereka untuk mengikat perjanjian di antara mereka. Ya, mereka masukkan tangan-tangan mereka di bejana yang sudah diisi dengan wangi-wangian. Makanya disebut al-mutayyibin, dari kata tib. Tib itu parfum, wangi-wangian. Al-mutayyibin, orang-orang yang mereka memberi wangi-wangian pada tangan-tangan mereka. Maka disebutlah hilfu al-mutayyibin. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam As-Sunan Al-Kubra. Apa dari kesepakatan perjanjian tersebut? Kesepakatan perjanjian itu bahwa mereka bersumpah untuk bersama-sama saling tolong-menolong untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi dan mencegah perbuatan orang-orang yang zalim, menolong orang-orang yang teraniaya, yang terzalimi, siapapun dia, lalu mencegah kezaliman orang-orang yang hendak berbuat zalim. Jadi nampak bahwa kesepakatan ini dalam kebaikan, ya, mencegah orang untuk melakukan perbuatan kezaliman dan membela orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Sepakat mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku tidak senang untuk membatalkan perjanjian semacam ini walaupun aku diberi unta merah. Aku tidak senang. Kenapa? Karena isi dari perjanjian ini sangat bagus sekali. Ya. Walaupun ketika itu mereka bukan dari kaum muslimin, namun kandungannya itu sejalan dengan syariat Islam yang menghendaki keadilan, tidak menghendaki kezaliman, menolong orang-orang yang terzalimi, mencegah orang yang zalim dari melakukan kezalimannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai isi dari perjanjian tersebut. Maka disebutlah perjanjian itu, ikatan perjanjian itu dengan hilf al-mutayyibin. Al-mutayyibin yaitu mereka yang memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam bejana yang di dalamnya terdapat wangi-wangian. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hilfu al-mutayyibin. Karena kejadian hilful mutayyibin ini sudah lama. Ini sudah lama. Sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hilful fudhul. Hilfu al-fudhul. Nanti akan kita terangkan pula mengapa disebut hilfu al-fudhul. Ya, oleh karena itu Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, menukil dari sebagian para ulama, hum hilfun min al-fudhul, bahwa yang benar itu adalah hilful fudhul. Dan Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah taala, beliau menukil dari para ahli sejarah bahwa penyebutan hilful mutayyibin yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada kekeliruan. Kata mereka, yang benar itu adalah hilfu al-fudhul. Sebab kejadian hilful mutayyibin ini berbeda dengan hilfu al-fudhul. Nah, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, para ulama membedakan dua kejadian ini, hilful mutayyibin dan hilfu al-fudhul. Kata mereka, hilful mutayyibin yang masyhur, yang disebut hilful al-mutayyibin, itu adalah sebuah peristiwa yang sudah lama terjadi sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa jahiliyah. Apa penyebab munculnya hilful al-mutayyibin itu? Terjadi pertikaian antara kabilah Banu Abdi Manaf dengan Banu Abdiddar. Terjadi pertikaian antara Banu Abdi Manaf dengan Banu Abdiddar. Ini dua kabilah, ya, yang ada di kalangan Quraisy. Siapakah di antara mereka yang berhak untuk memberi pelayanan terhadap Ka'bah dan tanah haram? Siapakah yang berhak memberi pelayanan? Apakah dari Banu Abdi Manaf, kabilah Banu Abdi Manaf, atau dari kabilah Banu Abdiddar? Ini terjadi perselisihan di antara mereka. Siapa yang akan memberi pelayanan, memberi makan, memberi minum kepada para jamaah haji yang datang, ya, dan siapa yang akan memberi pelayanan kepada ke Ka'bah, ya, memberikan pakaian ke Ka'bah untuk menutupi Ka'bah tersebut, ya. Demikian pula siapa yang mengurusi seputar itu, pelayanan Masjidil Haram, pelayanan Ka'bah dan para jamaah haji. Ini yang menjadi letak perselisihan di antara mereka, karena mereka menganggap memberi pelayanan kepada tanah haram itu adalah sebuah kemuliaan. Itu adalah sebuah kemuliaan, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara mereka. Maka hadirlah beberapa kabilah Quraisy. Ya, hadirlah beberapa kabilah Quraisy dalam peristiwa itu. Dari kabilah Banu Abdi Manaf, Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Abdi Syams, Banu Naufal, Banu Zahra, Banu Asad bin Abdul Uzza, Banu Tamim, Banu Harith bin Fihr. Kabilah-kabilah ini, mereka semuanya hadir untuk membuat kesepakatan siapakah yang berhak untuk melayani hal-hal yang berkaitan dengan tanah haram, dengan Ka'bah dan pelayanan terhadap orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Nah, setelah mereka bersepakat, mereka pun memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam bejana yang diisi wang-wangian, sehingga disebut hilfu al-mutayyibin. Kata para ahli sejarah, kejadian ini itu sudah berlalu sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dihadiri oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan hilful mutayyibin. Namun bagaimana dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi? Dengan jelas Rasulullah mengatakan, aku menyaksikan bersama dengan paman-pamanku hilful mutayyibin. Kata para ahli sejarah, Nabi SAW menyebutnya hilful mutayyibin, namun pada hakikatnya itu adalah hilful fudul. Mengapa Rasulullah menyebutnya hilful mutayyibin? Karena yang menghadiri peristiwa pada hilful fudul, ya, notabene mereka adalah orang-orang yang juga menghadiri hilful mutayyibin, sehingga juga disebut peristiwa itu dengan hilful al-mutayyibin. Padahal pada hakikatnya yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hilful al-fudul. Nah, hilful fudul inilah, hilful fudul ini adalah merupakan sebuah ikatan perjanjian untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi, orang yang teraniaya, dan menghentikan perbuatan orang-orang yang zalim. Maka pada saat itu beberapa dari kalangan Quraisy seperti Abdullah bin Jud'an, Az-Zubair bin Abdul Muttalib itu mengajak kabilah-kabilah untuk bersatu di atas perjanjian ini, mencegah kezaliman orang yang berbuat zalim dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang teraniaya. Maka mereka pun berkumpul, Banu Hashim bin Abdul Manaf, Banu Muttalib, Banu Asad bin Abdul Uzza, Banu Zahra, Banu Taim. Mereka inilah yang kemudian berkumpul untuk membuat ikatan perjanjian itu. Sehingga meskipun disebut hilful mutayyibin, ya, karena orang-orang yang menghadiri mereka juga dari kabilah yang sama. Lalu mengapa disebut perjanjian tersebut dengan al-fudul? Mengapa disebut al-fudul? Al-fudul, kata para ahli sejarah, jama' dari al-fadl. Jama' dari al-fadl. Dan disebut perjanjian tersebut dengan sebutan al-fudul disebabkan karena nama-nama yang menghadiri peristiwa itu, yang menyepakati ikatan perjanjian tersebut, mereka bernama Al-Fadl. Mereka bernama Al-Fadl. Ada yang bernama Al-Fadl Ibnul Harith. Ada lagi yang bernama Al-Fadl bin Wada'ah. Ada lagi yang bernama Al-Fadl bin Fadalah. Karena nama-nama mereka Fadl, jamaknya Fudul. Jamaknya fudul, sehingga disebut ikatan perjanjian tersebut dengan sebutan al-fudul atau hilfu al-fudul. Ini yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Beliau telah menghadiri peristiwa tersebut dan beliau menyetujui. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul telah disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan sebelumnya peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya beliau. Di masa kecilnya beliau untuk menyucikan, membersihkan hati dan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kotoran, sehingga kecenderungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kebaikan, membela orang-orang yang terzalimi dan mencegah perbuatan orang-orang yang zalim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimallahu taala bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang dengan membawa harta milik Khadijah bintu Khuwailid. Dan kisah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah kisah yang masyhur, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Hampir seluruh kitab sejarah menyebutkan ini tentang kisah perjalanan dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke negeri Syam. Namun disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah, dari jalur riwayat Muhammad bin Sa'ad dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dia berkata, telah memberitakan kepada kami Musa bin Syaibah dari Umairah binti Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ummu Sa'ad ibn Rabi' dari Nafisa binti Umayyah saudara perempuan Ya'la. Dia mengatakan, aku mendengarkan dia berkata, lamma balaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan wa laysa lahu bi Makkah ismun illa al-Amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencapai usia 25 tahun, dan ketika itu di Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal kecuali dengan nama Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang amanah, orang yang dipercaya. Beliau dikenal, masyhur, dikenal di kalangan rakyat masyarakat Quraisy bahwa beliau seorang yang sangat terpercaya. Lamma takamalat fihi khisalul khair, ketika telah nampak perangai-perangai kebaikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika Abu Talib pamannya mengatakan kepada beliau, ya ibn akhi, ana rajulun la malali, wahai anak saudaraku, aku ini seorang yang tidak punya harta. Wa qad ishtadda az-zamanu alaina, dan masa-masa ini masa-masa yang rumit, masa-masa yang sulit yang kita lewati. Wa alahat alaina sinuna munkara, dan kita melalui tahun-tahun yang penuh dengan kemungkaran, artinya penuh dengan kesulitan, ya, menyebabkan Abu Talib kekurangan harta. Laisa lana madatun wala tijarah, ya, kita tidak memiliki harta, tidak memiliki modal, tidak punya barang untuk diperdagangkan, modal untuk diperdagangkan. Wa hadhihi 'iru qaumik, dan ini adalah kafilah, ada kafilah dagang kaummu. Qad hadara khurujuha ila Syam, yang mana kafilah dagang ini akan berangkat menuju ke negeri Syam. Wa Khadijah bintu Khuwailid tab'athu rijalan min qaumika fi 'iratiha, dan Khadijah bintu Khuwailid itu mengutus beberapa orang dari kaummu, ya, untuk dimasukkan dalam kafilah dagangnya dia. Fayajuruna laha wa yusibuna manafi', sehingga mereka memperdagangkan, berdagang dengan menggunakan harta Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid dikenal sebagai orang kaya raya. Mereka berdagang dengan harta tersebut dan mereka menghasilkan manfaat. Kata Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falau ji'taha, kalau seandainya engkau datang kepada Khadijah, fa'aradta nafsaka 'alaiha, engkau menawarkan dirimu." Ya, engkau menawarkan dirimu terhadapnya, maksudnya untuk menjadi orang yang diikutkan dalam kafilah dagang tersebut untuk melakukan sistem mudharabah. Ya, sistem mudharabah. Khadijah memberikan modal, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan bisnis tersebut. Kata Abu Talib, engkau datang kepadanya, tawarkan, engkau yang akan mengelola barang dagang Khadijah tersebut. Kalau seandainya engkau datang kepadanya, la asra'at ilaik wa faddalatka ala ghairik, pasti dia akan bersegera untuk menerimamu, pasti dia akan lebih mengutamakan kamu daripada yang lain. Lima yablughuha min taharatik, karena telah sampai berita kepada Khadijah bahwa engkau orang yang suci, engkau orang yang amanah, terpercaya. tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya penipuan, kedustaan, pengkhianatan. Wa inni kuntu la akrahu an ta'tiya Syam wa akhafu 'alaika min al-yahud. Dan meskipun aku sebelumnya aku tidak suka sebenarnya engkau datang ke negeri Syam. Aku mengkhawatirkan orang-orang Yahudi akan membunuhmu. Itu dalam peristiwa sebelumnya. Walakin la najidu min dzalika buddan. Akan tetapi tidak ada cara yang lain. Ya. Kamu harus berdagang. Kamu harus cari kerja. Ini pesan dari Abu Talib. Wa kanat Khadijah imra'atan tahjirah dzata syaraf wa malin kathir wa tijarah. Khadijah, beliau seorang pedagang besar dan dikenal memiliki kemuliaan, harta yang melimpah, memiliki perdagangan yang besar. Wa tab'athu biha ila Syam, yang dia mengirimnya ke negeri Syam. Fayakunu 'iruha ka'amati 'iri Quraisy, sehingga kafilah dagangnya itu seperti keumuman kafilah dagang miliknya kaum Quraisy. Wa kana tastajiru ar-rajula wa tadfa'u ilaihi al-mala mudharabah. Kebiasaan Khadijah itu menyewa seseorang, ya, menyewa seseorang, memberi upah kepada seseorang yang dia memberikan kepadanya hartanya, modalnya dengan sistem mudharabah. Bekerja sama, dia memberi modal, lalu kemudian orang tersebut menjalankan bisnisnya. Wa kanat Quraisyun qauman tujaran. Dan masyarakat Quraisy, ya, mereka adalah kaum yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka berdagang. Ini kaum Quraisy. Ini kaum Quraisy, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota Madinah, kaum Ansar. Kaum Ansar, ya, mereka kebanyakannya apa? Berkebun, ya. Berkebun, bertani, bercocok tanam. Ini masyarakat Madinah. Adapun Mekah, kebiasaan mereka berdagang. Itu sudah menjadi jiwanya masyarakat Quraisy, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman li ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan kaum Quraisy, mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan dagang di musim dingin, di musim panas, ke negeri Syam dan yang lainnya. Man lam yakun tajiran falaysa indahum syai. Siapa yang tidak berdagang di kalangan masyarakat Quraisy, maka dia tidak punya harta. Dia tidak punya harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala'allaha an tursil ilayya fi dhalik. Ya, semoga saja nanti Khadijah mengutus orang untuk mendatangiku. Ya. Artinya nampaknya Rasulullah untuk datang langsung mungkin beliau masih memikirkan, tapi mungkin saja dia akan mengutus orang datang kepadaku untuk menawarkan hal ini. Kata Abu Talib, "Inni akhafu an tuwalli ghairak." Ya, saya khawatir jangan sampai dia justru mencari orang lain selain kamu. Keinginan Abu Talib, Talib, kamu datang kepada Khadijah, tawarkan diri. Rasulullah mengatakan, ya mungkin saja dia akan mengutus orang datang kepada. Faftaraqa, terjadilah perpisahan, selesai percakapan itu. Fabalagha Khadijah ma kana min muhawarati ammihi lahu. Ternyata percakapan ini antara Abu Talib dengan ponakannya Rasulullah itu sampai berita ini kepada Khadijah. Sampai berita tersebut kepada Khadijah. Wa qabla dhalika ma qad balagha min sidqi hadithihi wa 'idhami amanatihi wa karami akhlaqihi. Dan telah sampai pula berita kepada Khadijah kejujuran ucapan Rasulullah dan besarnya amanah dan kemuliaan akhlaknya. Itu telah diketahui oleh Khadijah. Maka Khadijah ketika mendengarkan itu, dia mengatakan, "Ma daraitu anna yuridu hadha." Saya tidak tahu kalau ternyata Muhammad menginginkan ini. Ternyata dia pengen, ya, ingin berdagang. Thumma arsalat ilaih. Akhirnya Khadijah mengutus seseorang untuk mendatangi seorang pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kemudian Khadijah mengatakan, innahu qad aani ilal ba'thah ilaika ma balagani min hadithika wa idhami amanatika wa karami akhlaqika wa ana u'tika dhi'fa ma u'ti rajulan min qawmik. Ya, bahwa telah mendorong aku, ya, untuk aku mengutusmu untuk memperdagangkan barangku ini, hartaku ini, karena telah sampai kepadaku berita tentang kamu, kejujuranmu, besarnya amanah yang kau miliki, kemuliaan akhlak yang kau miliki. Saya siap untuk memberikan padamu, dan aku akan memberikan padamu dua kali lipat daripada yang biasa aku berikan pada orang lain. Jadi memang dikhususkan, siap untuk diberikan dua kali lipat. Fafa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun menyetujui hal itu. Falaqi Abu Talib faqala lahu dhalika, faqala, maka Rasulullah bertemu dengan Abu Talib, maka Abu Talib mengatakan kepadanya, inna hadha la rizqun saqahu Allahu ilaik, ini adalah sebuah rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan kepadamu. Akhirnya terjadilah kesepakatan mudharabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke negeri Syam untuk membawa harta milik Khadijah. Fa kharaja ma'a gulamiha Maisarah, maka Rasulullah pun keluar bersama dengan budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Hatta qadima Syam, hingga tiba di negeri Syam. Wa ja'ala umumatuhu yusuna bihi ahli al-'ir. Hatta qadima Syam, di mana paman-pamannya mewasiatkan kepada para kafilah dagang untuk menjaganya, untuk bersamanya dalam kafilah tersebut perjalanan menuju ke negeri Syam, hingga kemudian Rasulullah tiba di negeri Syam. Fa nazala fi suqi Busra, maka keduanya pun singgah di pasar, ya, pasar yang bernama Busra, di pasar Busra. Maka Rasulullah dan sahabatnya Maisarah itu singgah di sebuah pohon, fi dhilli syajaratin, berteduh di bawah pohon tersebut, qariban min sawma'ati rahib min ar-ruhban yuqalu lahu Nistura, dekat dari tempat ibadahnya seorang ahli ibadah rahib yang dia disebut dengan nama Nistura. Di sana beristirahat Rasulullah di bawah pohon bersama Maisarah. Fatatalla ar-rahibu ila Maisarah wa kana ya'rifuhu, maka rahib ini pun melihat ke Maisarah. Adapun Maisarah ini mungkin karena dia sudah biasa ke negeri Syam, sementara Rasulullah baru sekali, sehingga rahib ini itu sudah mengenal Maisarah. Dia sudah mengenal Maisarah, maka dia mengatakan, "Ya Maisarah, man hadzal ladzi nazala tahta hadhihi syajarah?" Siapa itu lelaki yang beristirahat di bawah pohon itu? Faqala, Maisarah mengatakan, min Quraisy, min ahli al-haram. Dia berasal dari Quraisy, dari tanah haram. Maka rahib mengatakan kepadanya, ma nazala tahta hadhihi syajar qat ila nabi. Tidaklah seseorang beristirahat, ya, di bawah pohon ini melainkan dia seorang nabi. Melainkan dia seorang nabi. Ya. Para ulama mengatakan mungkin yang dimaksud di sini adalah beristirahat pada saat itu. Karena rahib mungkin mengetahui ada tanda-tanda bahwa pada saat itu apabila ada orang yang beristirahat di waktu itu, menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Maka ini tanda yang dia ketahui. Lalu kemudian rahib ini bertanya kembali, afi ainaihi humrah, apakah pada kedua matanya ada kemerahan? Kata Maisarah, iya, na'am, la tufariqu qat. Kemerahan itu tidak pernah hilang pada kedua mata Rasul. Maka pendeta tersebut mengatakan, hadza huwa wa huwa akhirul anbiya. Ini dia. Ini adalah akhir para nabi. Penutup para nabi. Wa ya laita anni udrikuhu hina yu'maru bil khuruj. Ya, alangkah inginnya aku mendapati dia menjadi seorang rasul ketika ia diperintahkan untuk keluar meninggalkan kampungnya. Subhanallah, ucapan ini mirip sekali dengan apa yang diucapkan oleh anak paman Khadijah, Warqah bin Nawfal, yang nanti akan kita sebutkan setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Gua Hira. Ya, sampai rahib ini mengatakan alangkah inginnya aku mendapatinya sebagai rasul ketika ia diperintahkan untuk dikeluarkan dari kampung halamannya. Fa wa'a dzalika Maisarah, dan itu sangat diingat oleh Maisarah. Sangat diingat oleh Maisarah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Isabah ketika menjelaskan apakah Maisarah ini menjadi sahabat Rasul atau tidak. Kata Al-Hafidz, "Wa lam aqif ala riwayatin sharihah bi annahu baqiya ila al-ba'tsah, fa katabtuhu ala al-ihtimal." Ya. Dan saya belum mengetahui ada riwayat yang jelas yang menunjukkan bahwa Maisarah ini masih hidup sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Jadi kata Al-Hafidz, saya tidak mengetahui ada riwayat yang jelas menunjukkan hal itu. Sehingga ada kemungkinan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Maisarah sudah meninggal. Maisarah telah meninggal terlebih dahulu. Padahal dia cukup mengetahui peristiwa ini, sangat diingat oleh Maisarah. Thumma hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suq Basra faba'a sil'atahu allati kharaja biha واشترى فكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعه. Maka Rasulullah hadir di pasar Busra, lalu beliau menjual barang dagangannya. Ya, beliau menjual barang dagangannya. Ketika itu sempat terjadi perselisihan dalam satu barang dagangan antara Rasulullah dengan seseorang. Ya, mungkin ada percekcokan, ada perselisihan. Ya, mungkin Rasulullah dituduh sesuatu ketika itu. Maka untuk memastikan itu, laki-laki ini ingin meminta kejujuran Rasulullah. Apa yang dia katakan? Ihlib billah wal uzza, coba kamu bersumpah demi Lata dan Uzza. Demi Lata dan Uzza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini beliau masih belum menjadi seorang rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma halaftu bihi maqad." Aku tidak pernah bersumpah dengan keduanya sama sekali. Yani Allah azza wajal menjaga rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan syirik. Ya, semenjak beliau sebelum diutus menjadi seorang rasul. "Ma halaftu bihi maqad." Aku tidak pernah bersumpah dengan keduanya sama sekali. "Wa inni la'amurru bihima fa'uridu anhuma." Saya melewati keduanya, patung Lata Uzza, dan saya berpaling dari keduanya. Akhirnya apa kata orang ini? Al-qawlu qawluka, kalau begitu ucapan yang benar adalah ucapanmu. Akhirnya dia percaya kepada Rasul. Thumma qala li Maisarah wa khala bihi, ya Maisarah hadha nabi. Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Maisarah, dia panggil Maisarah, lalu kemudian dia menyampaikan kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, ini nabi. Ini nabi. Walladzi nafsi biyadihi innahu lahuwa huwa. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inilah dia nabi." Nampaknya perselisihan itu sesuatu yang disengaja oleh orang ini untuk mengetes orang tersebut bahwa dia adalah Rasulullah. Wa yajiduhu ahbaruna man'utan fi kutubihim. Ya. Dan para alim ulama kami menemukan namanya dia tertulis dalam kitab-kitab mereka. Fa wa'a dzalika Maisarah, dan itu sangat diingat oleh Maisarah. Thumma sarafa ahlul 'ir jami'an. Lalu kemudian kembalilah kafilah dagang itu seluruhnya. Wa kana Maisarah yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanatil hajratu washtadda al-har yara malakaini yudhillanihi min asy-syams wa huwa 'ala ba'iri. Dan Maisarah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di siang hari terik panas yang menyengat, maka Maisarah melihat ada dua malaikat yang memberikan naungan, memberikan perlindungan kepada Rasulullah dari sinar matahari dalam keadaan beliau berada di atas punggung ontanya. Wa qala wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tijaratiha qad rabihat dhi'fa ma kanat tarbahu wa adhafat lahu ma samatulah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dengan membawa barang dagangan dan menghasilkan keberuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan yang diraih oleh yang lainnya. Riwayat ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, ini riwayat masyhur, disebutkan oleh para ahli sejarah tentang kisah ini. Namun sayang sekali sanadnya tidak sahih gitu. Ya, sanadnya tidak sahih. Ya, bahkan bisa dikatakan sangat lemah. Seorang perawi dalam riwayat ini yang bernama Muhammad bin Umar Al-Waqidi, seorang perawi yang sangat lemah dalam meriwayatkan. Namun dia masyhur dalam meriwayatkan sejarah, termasuk sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Waqidi. Hanya para ulama menganggap bahwa Al-Waqidi adalah seorang perawi yang dhaif. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, biasanya para ulama dalam hal menjelaskan tentang sejarah, ya, mereka bermudah-mudahan. Mereka bermudah-mudahan, apalagi hal-hal yang tidak dimau di atasnya hukum-hukum syar'i, ya, tidak dibangun di atasnya hukum-hukum syar'i, bahkan di dalamnya ada yang menguatkan, ya, dari riwayat-riwayat yang lain. Sehingga saya menyebutkan riwayat ini barakallahu fikum dan menjelaskan bahwa riwayat ini dari sisi sanad memang terdapat kelemahan. Namun tentang kisah ini, perjalanan beliau menuju ke negeri Syam bersama Maisarah, kemudian dilihat oleh seorang rahib dan melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia seorang rasul, ini adalah kisah yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, ya. Dan ini juga yang diterangkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, bahwa di usia 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke negeri Syam dengan membawa harta milik Khadijah. Nah, dari sebab inilah kemudian Khadijah muncul ketertarikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentang pernikahan beliau insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.